Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua mulai dari halaman 488. Kitab Adab Berusaha dan Mencari Penghidupan. Lanjutan dari sebelumnya. Dan hendaklah dimaklumi bahwa pada pemalsuan uang itu ada lima hal. Pertama, apabila dikembalikan kepadanya sesuatu dari uang palsu itu, maka seyogyalah dilemparkannya ke dalam sumur, sehingga tidak sampai kepadanya lagi tangan manusia. Dan hendaklah ia menjaga diri daripada melakukannya lagi pada penjualan lain. Dan kalau dirusakkannya sehingga tidak mungkin menjadi alat penukar lagi, niscaya bolehlah yang demikian. Kedua, haruslah saudagar itu mengetahui tentang keuangan, bukan untuk secara mendalam betul bagi dirinya, akan tetapi supaya ia tidak menyerahkan uang palsu kepada seorang muslim, di mana ia tidak mengetahuinya. Sehingga ia berdosa dengan sebab keteledorannya tentang mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Tiap-tiap perbuatan itu ada pengetahuannya, di mana dengan pengetahuan itu, sempurnalah nasihat bagi kaum muslimin. Dari itu haruslah berusaha memperolehnya. Dan karena seperti inilah, ulama terdahulu mempelajari tanda-tanda uang nakot, yaitu uang emas dan perak. Karena memandang pada agama, bukan karena keduniaan mereka. Tiga, kalau diserahkan dan diketahui oleh yang bermuamalah, maka itu uang palsu, niscaya ia tidak keluar dari dosa. Karena tidaklah diambilnya itu selain untuk dilakukannya kepada orang lain dan tidak diberitahukannya kepada orang lain itu. Dan kalaulah tidak ia bercita-cita demikian, niscaya ia tidak ingin sekali-kali mengambilnya. Sesungguhnya ia dapat melepaskan diri dari dosa kemadrotan yang tertentu kepada orang yang melakukan muamalah dengan dia saja. Keempat, bahwa ia mengambil uang palsu itu supaya ia dapat berbuat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasihi oleh Allah akan manusia yang memudahkan penjualan dan yang memudahkan pembelian, yang memudahkan pembayaran dan yang memudahkan menerima bayaran. Diriwayatkan Bukhari dari Jabir. Maka ia termasuk ke dalam barokah dari doa ini. Kalau ia bercita-cita mencampakkannya ke dalam sumur. Kalau ia bercita-cita untuk melakukannya pada muamalah yang lain lagi, maka itu adalah kejahatan yang telah dilakukan setan kepadanya dalam pameran kebajikan. Maka tidaklah ia termasuk dalam bagian orang yang memandang enteng pada menerima bayaran. Kelima, kami maksudkan dengan uang palsu ialah uang yang tak ada padanya perak sekali-kali, tetapi hanya celupan, atau tak ada padanya emas, yakni pada dinar. Adapun yang ada padanya perak, kalau bercampur dengan tembaga, maka itu adalah uang negara atau uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Para ulama berbeda pendapat mengenai muamalah dengan uang tersebut. Dan sebagian besar pendapat kita memberi kesempatan padanya apabila nakot itu uang negeri itu sendiri. Diketahui jumlah peraknya atau tidak diketahui, kalau bukan uang negeri itu sendiri, niscaya tidak dibolehkan, kecuali apabila diketahui jumlah peraknya. Kalau ada dalam hartanya sepotong yang peraknya kurang dari uang negeri itu sendiri, maka haruslah ia menerangkan yang demikian kepada orang yang dilakukan muamalah. Dan jangan ia melakukan muamalah kecuali dengan orang yang tidak menghalalkan melakukan uang itu dalam jumlah nakot. dengan cara yang tidak tegas atau jalan talbis itu. Adapun orang yang menghalalkan yang demikian itu, maka menyerahkan kepadanya adalah pemaksaan terhadap orang itu kepada kebatalan. Maka yaitu apabila seperti menjual buah anggur kepada orang yang diketahui akan membuatnya kamar, dan itu adalah dilarang, menolong pada kejahatan dan bersekutu dengan kejahatan. Dalam menempuh jalan kebenaran dengan contoh yang seperti ini dalam perniagaan adalah lebih sukar daripada bermuamalah atau melaksanakan dengan rajin segala ibadah sunat dan menjuruskan segala waktu baginya. Karena itulah, setengah ulama berkata, sedekah yang benar adalah lebih utama pada sisi Allah Ta'ala dari seorang yang beribadah banyak. Orang-orang yang terdahulu amat berhati-hati dalam hal-hal seperti ini. Sehingga diriwayatkan, dari sebagian orang-orang yang tampil ke medan perang sabilillah, yang mengatakan, aku tunggangi kudaku karena hendak memerangi kafir. Maka kudaku itu tak sanggup. Lalu aku kembali. Kemudian kafir itu mendekati aku, lalu aku bangun membawa diri kali kedua. Maka kudaku pun tidak sanggup. Lalu aku kembali lagi. Kemudian aku berangkat bangun kali ketiga. Maka kudaku itu lari daripadaku. Padahal aku belum pernah mengalami yang demikian dari kudaku itu. Maka kembalilah aku dengan perasaan sedih, duduk, menundukkan kepala dan hati yang hancur luluh. Karena aku tidak memperoleh kesempatan memerangi orang kafir dan apa yang telah menampakkan kepadaku tentang tingkah laku kuda itu. Maka aku letakkan kepalaku pada tiang rumah dari bulu dan kudaku itu tidur. Lalu aku bermimpi, seolah-olah kuda itu berbicara dengan aku dan mengatakan kepadaku, demi Allah, engkau bermaksud memerangi kafir 3 kali. Dan engkau kemarin membeli rumput untukku dan engkau bayar harganya dengan dirham palsu. Di mana yang demikian itu hendaknya jangan sekali-kali terjadi selama-lamanya. Orang tadi meneruskan ceritanya. Maka aku terbangun dengan perasaan gundah. Lalu aku pergi kepada tukang rumput dan aku gantikan dirham itu. Maka inilah contohnya apa yang umum kemadharatan itu. Dan hendaklah kiaskan kepada hal yang seperti ini akan yang lainnya. Bagian kedua. Yang tertentu kemadharatannya kepada yang melakukan muamalah. Maka tiap-tiap yang membawa kemadharatan kepada yang melakukan muamalah adalah kezaliman. Dan sesungguhnya keadilan ialah tidak mendatangkan kemadharatan kepada saudara sesama muslim. Dan penentuan yang melengkapi tentang keadilan itu ialah bahwa ia tidak mencintai saudaranya selain apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Maka tiap-tiap apa saja kalau ia dimuamalahkan dengan demikian, lalu ia merasa sukar dan berat kepada hatinya, maka sedialah ia tidak akan bermuamalah orang lain dengan cara yang demikian. Tetapi sedialah sama padanya antara dirhamnya sendiri dan dirham orang lain. Sebagian ulama berkata, barang siapa menjual kepada saudaranya sesuatu dengan harga sedirham, dan tidak pantas itu kalau dibelinya untuk dirinya sendiri selain dengan harga 5 danak. 1 dirham adalah 6 danak. Perkataan danak berasal dari bahasa Persia, penerjemah. Maka sesungguhnya ia telah meninggalkan nasihat yang disuruh dalam bermuamalah. Dan ia tidak mencintai saudaranya akan apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Inilah secara tersimpul atau secara global. Adapun terperincinya, maka pada 4 perkara. Tidak memuji barang yang dijualnya itu dengan apa yang tidak sebenarnya. Tidak menyembunyikan sekali-kali segala kekurangan dan sifat-sifatnya yang tersembunyi sedikitpun. Tidak menyembunyikan timbangan dan jumlahnya sedikitpun. dan tidak menyembunyikan harganya. Di mana jikalau yang melakukan muamalah itu mengetahui, niscaya tidak akan meneruskan pembelian itu. Yang pertama tadi yaitu meninggalkan pujian. Maka kalau disifatkannya benda itu dengan sifat yang tak ada padanya, maka itu adalah bohong. Kalau si pembeli menerimanya, maka itu adalah penipuan dan penganiayaan serta penistaan. Dan kalau si pembeli itu tidak menerimanya, maka ia adalah pendustaan dan penjatuhan harga diri. Karena pendustaan yang dilakukannya itu kadang-kadang tidak mencederakan harga diri secara zahir. Kalau dipujinya barang itu menurut yang sebenarnya, maka itu adalah kata-kata yang tidak disertakan pikiran yang murni dan berkata-kata dengan kata-kata yang tidak perlu. Dan ia akan diperkirakan atau dihisab terhadap tiap-tiap kalimat yang terbit daripadanya. Mengapakah ia mengucapkannya? Allah Ta'ala berfirman, tiada suatu perkataan yang diucapkan manusia, melainkan di dekatnya ada pengawas, siap sedia mencatatnya. Surat Qaf ayat 18. Kecuali dipujinya barang yang tidak dikenal oleh si pembeli atau tidak disebutkannya, seperti disifatkan hal-hal yang tersembunyi dari budi pekerti budak, yang pria, dan yang wanita, dan hewan. Maka tidak mengapa menyebutkan sekedar yang ada padanya, tanpa berlebihan dan berdele-dele. Dan hendaklah maksudnya supaya diketahui oleh saudaranya muslim. Lalu ia ingin pada barang itu dan sampai hajat maksudnya disebabkan yang demikian. Dan tiada sejukialah sekali-kali ia bersumpah terhadap yang demikian. Karena kalau ia berdusta, maka ia telah berbuat sumpah yang menjerumuskan dirinya. Dan sumpah itu adalah termasuk dosa besar yang menyebarkan kegoncangan tanpa keberanian dengan kata-kata. Dan kalau ia benar, maka telah dijadikannya Allah Ta'ala untuk menegakkan sumpahnya. Dan sesungguhnya ia telah berbuat jahat terhadap Allah. Karena dunia adalah lebih kecil untuk dimaksudkan melakukannya dengan menyebut nama Allah tanpa ada darurat. Dan pada hadis tersebut, azab neraka bagi sedekah yang mengatakan, ya demi Allah, dan tidak demi Allah. Dan azab mereka bagi tukang yang mengatakan besok atau lusa. Dan pada satu hadis tersebut, sumpah palsu adalah menghabiskan barang perdagangan dan menghapuskan keberkatan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, tiga orang tidak dipandang oleh Allah kepada mereka pada hari kiamat. Orang yang kasar lagi takabur. Orang yang membangkit-bangkitkan dengan pemberiannya. Dan orang yang membelanjakan barangnya dengan bersumpah. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Apabila pujian kepada barang dengan benar itu dimakruhkan, dari segi pujian itu hal yang tidak perlu, yang tidak menambahkan rezeki, maka tidaklah tersembunyi beratnya perhatian tentang persoalan sumpah. Diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, dan ia adalah penjual sutra, bahwa orang mencari sutra daripadanya untuk dibeli, lalu dikeluarkan oleh budaknya yang buruk dan yang baik dari sutranya itu. Budak itu memandang kepadanya dan berkata, wahai Allah Tuhanku, anugerahilah kami rezeki. Maka ia berkata pada budaknya, bawalah kembali sutra ini ke tempatnya dan tidak dijualnya. Ia takut bahwa yang demikian itu sindiran, pujian kepada barang yang diperdagangkan itu. Orang-orang yang seperti mereka ini ialah mereka yang berniaga di dunia dan tidak menyia-nyiakan agamanya dalam perniagaan. Tetapi mereka itu mengetahui bahwa keuntungan akhirat adalah lebih utama dicari dari keuntungan dunia. Yang kedua, Ia menyatakan segala kekurangan dari barang yang akan dijual, baik yang tersembunyi ataupun yang nyata, dan tidak menyembunyikan sesuatu daripadanya. Yang demikian itu adalah wajib. Kalau disembunyikannya, niscaya adalah ia orang dolim dan penipu. Dan penipuan itu haram, dan telah meninggalkan nasihat pada muamalah, dan nasihat itu wajib. Manakala dibukanya salah satu dari dua belahan kain yang disembunyikan yang sebelah lagi, niscaya ia itu penipu. Begitu pula apabila dibentangkan kain pada tempat yang gelap, dan begitu pula apabila diperlihatkan satu yang terbaik dari sepasang sepatu atau selop atau yang lain-lain sebagainya. Dibuktikan haramnya penipuan itu oleh apa yang diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pada seorang laki-laki yang menjual makanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tertarik kepada makanan itu, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Maka beliau melihat basah, lalu bertanya, apakah ini? Laki-laki itu menjawab, kena hujan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaut, mengapakah tidak kamu letakkan atas makanan supaya dilihat orang? Barang siapa menipu kami, maka tidaklah ia daripada kami. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dibuktikan kepada wajibnya ketegasan dengan menerangkan kekurangan-kekurangan, ialah apa yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW tatkala sudah menerima sumpah setia atau bai'ah, jurair kepada Islam, lalu beliau pergi hendak meninggalkan tempat itu. Maka beliau tarik kain jurair kepadanya dan mensyaratkan kepada jurair supaya tegas dalam berjual beli bagi tiap-tiap orang Islam. Dari itu, jurair apabila bangun menjualkan barang dagangannya, niscaya dilihatnya kekurangan-kekurangannya, kemudian diterangkannya. Kemudian disuruhnya pilih kepada pembeli dengan berkata, kalau mau, ambillah, dan kalau tidak mau, tinggalkanlah. Lalu orang mengatakan kepadanya, kalau engkau berbuat seperti ini, niscaya tidak akan berlangsung penjualanmu. Maka beliau menjawab, sesungguhnya kami telah bersumpah setia kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan dalam pembelian bagi setiap muslim. Adalah Wailah bin Al-Asqa berhenti di satu tempat. Lalu seorang laki-laki menjual untanya dengan harga 300 dirham. Wailah terlupa dan laki-laki yang membeli telah pergi dan membawa unta yang dibelinya. Lalu Wailah berjalan empat ke belakang orang itu dan berteriak memanggil, hei, yang membeli unta, engkau belikan unta untuk dagingnya atau untuk belakangnya atau untuk kendaraan? Pembeli itu menjawab, untuk belakangnya. Lalu Wailah berkata, sesungguhnya pada alas kakinya berlubang. Telah aku lihat lubang itu. Unta itu tidak akan sanggup berjalan terus-menerus. Maka si pembeli itu kembali, lalu mengembalikan unta yang telah dibelinya. Dan oleh penjual, lalu mengurangkan harga unta itu dengan 100 dirham. Seraya berkata kepada Wailah, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Engkau telah batalkan terhadapku akan penjualanku. Wailah menjawab, sesungguhnya kami telah mengadakan bai'ah dengan Rasulullah SAW untuk menegaskan pada jual beli pada tiap-tiap muslim. Dan seterusnya ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang yang menjual sesuatu penjualan, kecuali menerangkan kekurangannya. Dan tidak halal bagi orang yang mengetahui demikian, kecuali menerangkannya. Diriwayatkan Al-Hakim dari Wailah. Setelah memahami dari nasihat itu, bahwa tidak rela untuk saudaranya selain apa yang ia rela untuk dirinya sendiri. Dan mereka tidak mempercayai bahwa yang demikian itu sebagian dari amal perbuatan yang utama dan tambahan kedudukan yang tinggi. Tetapi mereka mempercayai bahwa yang demikian itu sebagian dari syarat-syarat Islam yang masuk di bawah bai'at mereka. Dan ini adalah hal yang sukar bagi kebanyakan orang. Maka karena itulah mereka memilih menjuruskan diri kepada ibadah dan mengasingkan diri dari manusia ramai. Karena menegakkan hak-hak Allah serta bercampur baur dan bermuamalah adalah perjuangan atau mujahadah yang tidak bangun menegakkannya selain oleh orang-orang yang sidik dan tidak mudah yang demikian bagi seorang hamba kecuali dengan mempercayai dua hal. Pertama, bahwa mencampurkan dengan kekurangan-kekurangan dan melakukan benda itu tidaklah menambah rezeki, tetapi menghapuskan rezeki dan menghilangkan keberkatan. Dan apa yang dikumpulkan dari campuran yang bermacam-macam itu akan dibinasakan oleh Allah dengan sekaligus. Menurut cerita, ada seorang laki-laki yang mempunyai lembu betina dan diperahnya susunya dan dicampurkannya susu itu dengan air dan dijualkannya. Maka datanglah banjir, lalu karamlah lembu betina itu. Maka berkata sebagian anaknya, bahwa air yang berpisah-pisah yang telah kita tuangkan dahulu ke dalam susu itu telah berkumpul sekaligus mengambil lembu betina kita. Bagaimana tidak? Sedang Nabi SAW telah bersabda, dua orang yang berjual beli, apabila keduanya benar dan berterus terang atau nasihat-menasihati, niscaya diberkati kepada keduanya dalam berjual beli. Dan apabila keduanya menyembunyikannya dan membohong, niscaya dicabut keberkatan jual beli itu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hisam. Pada suatu hadis tersebut, tangan atau kudrah Allah di atas dua orang yang berkongsi, selama keduanya tidak khianat mengkhianati. Apabila keduanya khianat mengkhianati, niscaya Allah mengangkatkan tangannya daripada keduanya. Diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Jadi, harga itu tidak akan bertambah dari pengkhianatan, sebagaimana tidak akan berkurang dengan bersedekah. Dan orang yang tidak mengenali tambahan dan kekurangan, kecuali dengan timbangan, niscaya tidak akan membenarkan hadis di atas tadi. Dan barang siapa mengetahui bahwa sedirham saja kadang-kadang diberkati padanya, sehingga menjadi sebab kebahagiaan manusia di dunia dan pada agama. Dan beribu-ribu yang susun bersusun kadang-kadang dicabut oleh Allah akan keberkatan daripadanya. Sehingga menjadi sebab kepada kebinasaan pemiliknya di mana ia berangan-angan akan memboros dengan uang itu. Dan dipandangnya lebih mendatangkan kemuslihatan baginya dalam beberapa hal. Lalu ia mengetahui akan arti perkataan kami bahwa pengkhianatan itu tidak menambah harta dan sedekah itu tidak mengurangkan harta. Kedua, yang tidak boleh tidak dari kepercayaan itu, supaya sempurnalah nasihat itu dan menjadi mudah baginya, ialah bahwa ia tahu keuntungan dan kekayaan akhirat adalah lebih baik dari kekayaan dunia. Dan segala faedah harta dunia itu akan habis dengan habisnya umur. Dan tinggallah segala kezaliman dan kedosaan. Maka bagaimanakah orang yang berakal itu membolehkan untuk menggantikan barang yang lebih baik dengan yang lebih buruk? Dan kebaikan seluruhnya ialah pada keselamatan agama. Rasulullah SAW bersabda, senantiasalah la ilaha illallah, menolak kemarahan Allah dari makhluk, selama mereka tidak melebihkan perbuatan dunianya dari akhiratnya. Diriwayatkan Abu Yu'la dan Al-Baihaqi dari Anas. Dan menurut kata-kata yang lain, selama mereka tidak memperdulikan akan apa yang kurang dari dunia mereka dengan keselamatan agamanya. Apabila mereka berbuat yang demikian itu dan mengucapkan La ilaha illallah, niscaya Allah Ta'ala berfirman, bohong kamu, tidaklah kamu itu benar dengan ucapan itu. Dan pada hadis yang lain tersebut, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya ia masuk surga. Lalu orang bertanya, apakah keikhlasannya itu? Rasulullah SAW menjawab, bahwa dipeliharanya keikhlasan itu daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Dan bersabda Nabi SAW pula, tidaklah beriman dengan Al-Quran orang yang menghalalkan segala yang diharamkan oleh Al-Quran. Diriwayatkan At-Tabarani dari Zaid bin Arqam. Dan orang yang mengetahui bahwa segala pekerjaan itu merusakkan keimanannya dan keimanannya itu adalah modalnya dalam perniagaan pada jalan akhirat, niscaya ia tidak akan menyia-nyiakan modal itu yang tersedia untuk umur yang tak berkesudahan, disebabkan keuntungan yang dimanfaatinya dalam beberapa hari yang terbilang jumlahnya. Dari sebagian tabi'in yang mengatakan, kalau aku masuk ke masjid jami, dan masjid itu berdesak-desak dengan pengunjungnya, lalu ditanyakan kepadaku, siapakah yang terbaik dari mereka? Sesungguhnya aku menjawab, siapa yang lebih banyak memberi nasihat kepada mereka? Maka apabila mereka menjawab, ini, niscaya aku menjawab, dia itu adalah yang terbaik dari mereka. Kalau ditanyakan kepadaku, siapakah yang terjahat dari mereka? Niscaya aku menjawab, siapa yang lebih banyak menipu mereka? Maka apabila ada orang yang mengatakan ini, niscaya aku menjawab, dia itu adalah yang terjahat dari mereka. Penipuan itu haram pada penjualan dan perusahaan seluruhnya. Dan tidak seyogialah seorang tukang mempermudah-mudahkan perbuatannya di atas cara jikalau orang lain berbuat demikian terhadap dia, niscaya ia tidak menyetujui untuk dirinya sendiri. Tetapi seyogialah membaguskan dan meneguh kuatkan perbuatan itu, kemudian menerangkan kekurangan-kekurangan, kalau ada padanya kekurangan, maka dengan demikian terlepaslah dia. Seorang laki-laki pembuat sepatu bertanya kepada bin Salim. Orang itu bertanya, bagaimanakah supaya aku selamat dalam menjual selop-selop itu? Bin Salim menjawab, buatlah kedua muka sepatu itu sama. Janganlah engkau lebihkan kanan dari yang lain dan baguskanlah isinya. Dan hendaklah sepatu itu menjadi sebuah benda yang sempurna. Dekatkan di antara lubang-lubangnya dan janganlah engkau tindihkan salah satu dari kedua selop itu ke atas yang lain. Dan dari bagian inilah apa yang ditanyakan oleh orang kepada Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an dari perbaikan kain, di mana perbaikan itu tidak terang. Imam Ahmad menjawab, tidak boleh bagi orang yang menjualnya menyembunyikannya. Dan sesungguhnya halal dijual kain yang diperbaiki dengan jahitan itu apabila diketahui akan diterangkannya. Atau ia tidak bermaksud perbaikan itu untuk menjualnya. Kalau Anda berkata, muamalah itu tidak akan sempurna, manakala wajib orang menyebutkan segala kekurangan dari barang yang dijual. Maka aku menjawab, bukanlah demikian. Karena syarat sedekah itu tidaklah membeli untuk dijual, melainkan yang baik yang disenangi untuk dirinya sendiri, jikalau ditahannya atau tidak dijualnya. Kemudian ia merasa puas pada penjualannya dengan keuntungan yang sedikit, lalu diberkati oleh Allah baginya pada penjualannya, dan ia tidak berhajat kepada penipuan. Dan sesungguhnya sukar yang demikian itu, karena mereka tidak merasa puas dengan keuntungan yang sedikit, dan tidak selamat yang banyak itu, kecuali dengan penipuan. Orang yang biasakan diri yang tersebut di atas itu, niscaya tidak akan menutup yang kekurangan. Kalau jatuh ke dalam tangannya yang kekurangan, walaupun yang jarang terjadi, maka hendaklah disebutkannya, dan hendaklah ia merasa puas dengan harganya itu. Ibnu Sirin menjual seekor kambing, lalu ia berkata kepada pembelinya, aku jelaskan kepadamu kekurangan yang ada pada kambing itu, yaitu terbalik kuku pada kakinya. Al-Hasan bin Saleh menjual budak wanita, lalu mengatakan kepada pembelinya, "Budak ini selama pada kami, pada suatu kali ia berdahak darah." Maka begitulah adanya jalan yang ditempuh oleh kaum agama. Siapa yang tidak sanggup cara yang demikian, maka hendaklah meninggalkan muamalah atau menempatkan dirinya pada azab akhirat. Yang ketiga, bahwa tidak menyembunyikan sedikitpun tentang kadarnya. Yang demikian itu adalah dengan kejujuran, timbangan, dan berhati-hati padanya dan pada sukatan. Maka sejagialah menyukat sebagaimana mestinya disukatkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wailun lil mutaffifin alladina idaktalu alan nasi yas'atawfun wa idakaluhum awwazanuhum yukhsirun." Artinya, celakalah untuk orang-orang yang mengicoh apabila mereka menyukat dari orang lain untuk dirinya, dipenuhkannya sukatan. Tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, dikuranginya. Surat Al-Mutaffifin ayat 1, 2, 3.